الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was-Sunnah. Kita telah masuk ke pembahasan tentang tindakan kejahatan yang selain menghilangkan nyawa seseorang. Dan telah kita sebutkan beberapa dalil dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' ulama, bahwa dalam tindakan kejahatan yang menyebabkan terlukanya seseorang atau terputusnya anggota tubuh seseorang, maka di sana terdapat hukum qisas. Hukum qisas bukan hanya diberlakukan dalam hal pembunuhan. Seorang yang membunuh maka dikisas dengan cara dibunuh pula. Namun hukum qisas juga berlaku pada tindakan kejahatan selain pembunuhan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qadamna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs. Ini kaitannya dengan pembunuhan. Wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ini yang tidak berkaitan dengan pembunuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya penerapan hukum qisas padanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa hiya thalathatu anwa', dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain ada tiga jenis. Yang pertama, al-jinayatu bil-jurhi, tindakan kejahatan dengan cara melukai. Yang kedua, qat'u taraf, dengan cara memutus, memotong salah satu bagian tubuh seseorang. Yang ketiga, ibtalu manfaati udwin, melumpuhkan sehingga menyebabkan tidak atau hilangnya manfaat dari anggota tubuh tersebut. Si A terjadi perkelahian dengan si B, maka si A memukul si B menyebabkan salah satu bagian tangannya lumpuh. Maka ini juga ada hukum-hukum yang akan diterangkan insyaallah taala. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, al-jinayatu bil jurhi, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dengan cara melukai. Wa hadhihi al-jinayatu tanqasimu ila qismain, kejahatan yang kaitannya dengan melukai terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, al-jirahu al-waqi'atu 'ala al-wajhi war-ra's wa tusamma ash-shijaja jam'u shajja, luka yang terdapat pada wajah, terjadi perkelahian menyebabkan terluka pada bagian wajah dan kepala. Yang ini disebut asy-syajaj, jamak dari syajjah. Asy-syajjah yaitu luka yang terdapat pada bagian kepala seseorang atau pada wajahnya. Nah, ini juga asy-syajjah ini atau syajjah bermacam-macam keadaannya, masing-masing ada konsekuensi hukumnya. Ini kaitannya dengan luka yang terdapat di bagian wajah dan kepala. Yang kedua, al-jirahat fi sa'iril badan, luka-luka yang mengenai bagian tubuh yang lain. Apakah di leher, di dada, tangan, kaki, perut dan yang lainnya. Wa tusamma jurhan la syajjatan. Ini disebut jurh bukan syajjah. Syajjah khusus pada bagian atas, bagian kepala dan wajah. Maka ini ada dua bagian dan masing-masing ada hukumnya sebagaimana akan diterangkan insyaallah taala. Dari sini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, faedah yang terpenting pada saat kita mempelajari adanya hukum qisas terhadap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang mengharuskan kita untuk berhati-hati, tidak bermudah-mudahan untuk melukai seseorang, menzalimi seseorang, apalagi menyebabkan cacat atau lumpuhnya seseorang. Di dalam hukum Islam itu masing-masing ada konsekuensi hukumnya. Tentu yang demikian apabila diterapkan hukum syar'i di muka bumi. Apabila tidak terselesaikan dalam kehidupan dunia, maka urusannya lebih berat lagi. Lebih berat ketika permasalahan kezaliman yang terjadi di tengah-tengah manusia diperkarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pernah memukul seseorang, menyakiti seseorang, menyebabkan luka meskipun sedikit, tapi pada bagian-bagian penting di wajah misalnya yang menyebabkan rusaknya wajah seseorang atau bagian tubuh yang lainnya. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila tidak terselesaikan dalam kehidupan dunia, maka ada hukum qisas pada hari kiamat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang berhati-hati ya pada saat terjadi perselisihan, ketika terjadi perseteruan, hindari yang namanya perkelahian. Hindari yang namanya tindakan yang dapat menyebabkan terlukanya seseorang. Al-qismul awal, bagian yang pertama, al-jirahatu al-waqi'atu fir ra'si wal wajhi. Luka-luka yang mengenai bagian kepala dan wajah. Wa hiya 'asharatu anwa'in. Dan itu terdiri dari 10 jenis. Jadi khusus pembahasan pada bagian wajah dan kepala ini, itu sudah ada 10 jenis. Masing-masing ada hukumnya. Yang pertama, al-harisah. Al-harisah. Wahiyya allati tahrisul jild, ay tashukuhu qalilan, wala tudmihi. Yang dimaksud al-harisah, yaitu yang menggores kulit. Menggores kulit, yaitu menggores sedikit, namun tidak menyebabkan keluarnya darah. Tidak menyebabkan keluarnya darah. Kal khadish, seperti cakar. Nah, ini juga ada konsekuensi hukumnya. Terjadi pelajaran dia, akhirnya membekas, ya. Meskipun tidak mengeluarkan darah, tapi ada bekas cakaran di wajah. Wa tusamma al-qashirah wal-mulaita. Dan disebut pula al-qashirah karena menyebabkan tercakarnya al-qishr, bagian kulit. Al-mulaita dari kata al-hars wa huwa syaqqu, yaitu menggores atau membelah. Namun yang dimaksud di sini adalah goresan, cakaran. Ini yang pertama. Yang kedua, الدامية وهي التي تدمي موضعها من الشق. Yang dimaksud adamiyah yaitu yang menyebabkan berdarah pada tempat yang di sana terdapat goresan. Tudmil jild, membuat berdarahnya kulit. Fayakhruju minha damun yasir, maka keluar dari goresan tersebut sedikit darah, namun tidak sampai menetes. Jadi dia terlihat, darah itu terlihat, ada keluar darah, namun tidak berbentuk tetesan. Kalau menetes itu disebut ad-dami'ah. Tapi ini ad-dami'ah, keluar darah sedikit. Wa tusamma al-bazilah wad-dami'ah. Dan disebut al-bazilah dan ad-dami'ah. Ad-dami'ah ini lebih daripada ad-damiyah. Ad-damiyah itu sampai darah menetes, tapi sedikit, tetap sedikit. Tashbihan bi khuruji dam'i min al-'ain. Disebut ad-damiyah karena menyerupai keluarnya air mata. Air mata dalam bahasa Arab disebut ad-dam'u, ad-dumu'. Keluarnya dari mata seorang, maka seperti itu pula luka yang terdapat pada wajah seorang akibat dilakukan tindakan kejahatan kepadanya. Jadi sudah ada darah yang keluar. Maka ini disebut ad-damiyah. Yang ketiga, al-badhi'ah. Al-badhi'ah wahiya allati tadha'u al-lahma ba'da al-jild. Yang dimaksud al-badhi'ah yaitu yang tabza'ul lahma, yang sampai membelah daging. Jadi bukan hanya di kulit. Kalau tadi hanya di kulit saja. Kalau ini sampai ke dagingnya. Ba'dal jildi, setelah kulit. Jadi mengenai daging, jadi lebih dalam lagi. Ay tashuqquhu syaqqan khafifan, yaitu membelahnya tapi belahan sedikit. Wala tablughul 'azma, dan tidak sampai ke tulang. Nah, ini disebut al-badhi'ah. Jadi lebih dalam lagi. Yang keempat, al-mutalahimah. Al-mutalahimah wa hiya allati taghusu fil lahmi. Yaitu luka yang tenggelam di daging. Jadi kalau tadi membelah sedikit saja itu al-badhi'ah. Namun al-mutalahimah ini lebih dalam, sampai tenggelam dia. Masuk ke daging. Wala tablughu al-jildata allati bainal lahmi wal 'azmi. Akan tapi tidak sampai ke kulit yang menjadi pembatas antara daging dengan tulang. Itu al-mutalahimah, dia dalam sampai masuk ke dalam daging, namun tidak sampai kepada perbatasan atau kulit, yang kulit ini merupakan pembatas antara daging dengan tulang. Itu disebut al-mutalahimah. Yang kelima, as-simhaq. As-simhaq, yang dimaksud as-simhaq, wahiya allati tablughu al-jildata raqiqah bainal 'azmi, bainal lahmi wal 'azmi min ar-ra'si. Yang dimaksud simhaq yaitu luka yang mencapai kulitnya, kulit tipis yang menjadi pembatas antara daging dengan tulang yang ada di bagian kepala. Nah, tulang atau kulit yang menjadi pembatas antara daging dengan tulang yang ada di kepala itu disebut dalam bahasa Arab as-simhaq. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Dalam bahasa Arab disebut as-simhaq. Maka dia disebut luka itu disebut dengan berdasarkan namanya. Summiyatil jirahatu bismiha, maka luka tersebut disebut berdasarkan nama kulit itu. Karena dia sampai ke kulit yang disebut simhaq, maka disebutlah simhaq. Jadi ini lima macam luka yang terdapat di bagian wajah dan kepala. Jadi sekedar goresan, cakaran, kemudian menyebabkan pendarahan meskipun ringan, sedikit, kemudian menyebabkan terkena sedikit pada bagian daging, ya, al-bati'ah, kemudian mendalam, dia tenggelam lebih dalam lagi ke daging, al-mutalahimah, kemudian yang sampai mencapai pada bagian kulit, pembatas antara daging dengan tulang kepala, yang disebut as-simhaq. Ini lima jenis luka yang terdapat di bagian kepala. Wa hadhihi al-khamsu laysa fiha qisasun wala diyah. Lima jenis luka ini itu tidak ada hukum qisas padanya. Tidak terdapat hukum qisas. Dan tidak ada pula diyah, pembayaran diyah 100 ekor unta atau setengahnya, tidak ada. Tidak ada pembayaran diyah. Wa innama yajibu fiha hukumah, namun yang wajib terhadap lima jenis luka ini diterapkannya al-hukumah. Ya, diterapkannya al-hukumah. Nah, hukumah ini hukuman yang ringan. Hukuman yang ringan, tidak ada qisas dan tidak ada pembayaran diyat hingga 100 ekor unta atau setengahnya atau sepertiganya atau seperempatnya atau seperlima, tidak ada. Tidak ada qisas, tidak ada diyat. Namun yang ada adalah hukumah. Nah, apa yang dimaksud hukumah? Wal hukumatu, yang dimaksud al hukumah, hiya ay yuqawwama al majni alayhi qabla al jinayati ka'annahu 'abdun. Dinilai orang yang dizalimi, yang dianiaya itu, sebelum ia dilukai, anggap dia seperti budak, anggap dia seperti hamba saya. Ya, misalnya si A menganiaya si B, menyebabkan luka, salah satu dari lima jenis yang tadi yang disebutkan. Si B yang dianiaya, maka gimana cara menilainya? Cara menilainya bahwa si B ini dianggap dia budak. Kita mengetahui bahwa dalam Islam budak itu dihalalkan untuk diperjual belikan. Hamba sahaya, bukan anak-anak ya. Kalau di Malaysia budak anak-anak. Hamba sahaya, budak, bukan orang merdeka. Itu dihalalkan untuk diperjual belikan. Nah itu kan budak itu kualitasnya pun bertiga tingkat. Budak pintar itu harganya lebih mahal daripada budak bodoh. Hah? Budak cantik atau tampan itu lebih mahal daripada budak jelek. Kulit putih lebih mahal daripada kulit hitam. Demikianlah mereka dalam jual beli budak itu. Nah, dianggap orang dianiaya ini budak. Anggap seperti budak yang dianiaya ini. Nah, dilihat juga ganteng apa ya. Ya mungkin ada ahlinya yang bisa menilai itu. Anggap dia kalau budak ini harganya 1M. Misalnya. Ini harganya 1M ini kalau dia budak. Sebelum dilukai. Sebelum terluka. Karena kalau sudah ada luka biasanya mengurangi kualitas. Iya kan? Berkurang nilainya. Sebelum dilukai. Anggap dia harganya 1M. Ka'annahu 'abdun. Thumma yuqawwam. Lalu setelah itu dinilai. 1M misalnya. Wahia bihi qad bari'at. Kemudian dinilai setelah sembuh. Setelah sembuh dari luka. Tadinya sebelum dilukai, ketika dalam kondisi normal, belum ada luka, harganya 1M misalnya. Nah, ternyata setelah dilukai lalu sembuh dari lukanya itu, terlihat tentu kualitas berkurang menjadi 900 juta atau 950 juta. 950 juta rupiah cacatnya ini. Ya kayak yang lain, kayak HP gitu kan. HP kalau baru harganya beda dibanding kalau sudah cacat, masih cacat berkurang sekian persen misalnya. Kondisi barang 90% masih bagus, berarti ada 10%-nya. Nah, maka kurangnya itulah yang dinilai. Tadinya kalau sebelum ada luka dia 1M, setelah luka, sembuh dari lukanya, dia bernilai 950 juta. Maka dinilai jarak antaranya ini. Hah? Berapa? Selisihnya berapa? 1M dengan 950 juta? 50 juta. Ah, berarti yang menganiaya harus mengganti dengan membayar 50 juta kepada orang yang terzalimi tersebut. Ya. Famana qasa minal qimah, maka apa yang kurang dari nilai, falil majni alaihi mithlu nisbatihi minad diyah, maka yang dilakukan padanya kejahatan, penisbatannya seperti itu dari diyah. Jadi seperti itu cara mengukurnya. Kalau ternyata dia nilainya, kalau seandainya dia jadi budak, harganya 10 juta misalnya. 10 juta. Lalu terluka, sembuh dari lukanya dihitung ya kira-kira 9 juta. Ah, berarti 1 juta yang diserahkan kepadanya. Ini tentu ketika ada penerapan syariat, ada badan khusus yang ditugaskan untuk membuat penilaian tersebut, untuk membuat penilaian menentukan si fulan ini berhak mendapatkan berapa bagian, kalau dianggap dia budak kira-kira harga berapa, setelah dia terluka kira-kira harga berapa, maka penisbatannya diserahkan kepadanya sejumlah perbedaan nilai tersebut. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, 5 jenis luka yang berbeda dengan 5 jenis luka yang berikutnya yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.